memaparkan sebuah rindu dari pesona cinta sejati. Tidak terhapus di lautan empedu, walau berbekal setitis madu. Telah ku saring kesangsian yang dulu pernah kau persoalkan. Kau perangkapku dari meneruskan katamu cintaku dongengan. Cintaku gugur bersama embun, terhapus bila datang mentari. Saraf dukaku semakin parah, menanggung dusta cinta membara. Indah kata berperi-peri, terhapus bila datang mentari. Saraf dukaku semakin parah, menanggung dusta cinta membara. Indah kata berperi-peri, antara perjalanan, suci menangkap waktu, membuat aku rindu, membuat aku rindu. Ingatanku, walau

Selagi terikat satu janji setia. Selagi itu terjadi kisah semua. Di sana kepastian akan menanti kita. Silih berganti bulan mentari, pejam celita terasa aku sudah sampai sini, sudah sampai sini, sudah sampai sini, sudah sampai sini. Sudah sampai sini. Sudah sampai sini. Sudah sampai sini. Sudah sampai sini.